Tadi yang as-salatu tanha anil fahsya wal munkar, tolong Anda bahagia dengan ayat ini. Selama ini fahsya dan munkar itu selalu urusannya moral. Padahal munkar itu kan berlaku untuk apa saja. Kalau 5x5 Anda selalu pakai 20, enggak 25, itu kan munkar. Jadi munkar itu juga urusan ilmu, urusan kebenaran, urusan-urusan yang sekuennya bermacam-macam. Jadi tidak tepat memilih wakil. Tidak tepat memilih dirinya sendiri, coba. Karena dia tidak pernah setia kepada 5x5 adalah 25. Itu yang namanya fahsya wal munkar. Dan itu total sudah terjadi di Indonesia. Sehingga malam ini setelah pengumuman kami sangat bergembira. Saya sangat bahagia. Karena saya tidak perlu menjelaskan Indonesia itu kayak apa. Sudah jelas. Sudah cetha welo-welo. Sudah enggak perlu dijelasin lagi. Sudah kota bayan rusdu minal ghoji sudah jelas. Udah sangat jelas, enggak perlu Anda jelasin ke siapa-siapa. Ya, tetapi mereka tetap adalah saudaramu dan anak asuhmu. Kamu tetap mencintai mereka dan kamu bersabar terhadap proses. 5 tahun ini kuatkanlah hatimu. 5 tahun ini kuatkanlah hidungmu. Berikan filter supaya kalau ada bau busuk tidak terlalu menusuk ke dalam dirimu. Ya, tidak ada masalah, enggak apa-apa. Emang dunia bukan surga, ini kita masih di dalam masa pendadaran, kan gitu. Jadi tidak ada masalah, enggak apa-apa. Kita jangka panjang, kita bekerja di perjuangan yang tanpa akhir, sehingga tidak ada masalah. Sekarang kita cuma mendapat kejelasan ilmu empiris sekarang ini untuk Indonesia. Tidak perlu ribut, tidak perlu memaki, tidak perlu nyukur-nyukur. No. Ya wis panjang meng sumunu kuwi. Arpie kowe. Makanya nanti saya bersama Sabrang dan Sabrang yang ngajarin saya, Anda kalau sudah paham sengkuni, Anda akan paham Indonesia.